Hey, B, that's the juice. Nama gue Adit, gue dari Padang. Hobi gue ngedit sama begadang. Tak lupa sedia rokok sama kopi hitam. Tak lupa juga ngocok kalau udah malam. Siap sedia tidur ketika pagi menjelang subuh udah menenggur. Biar gak diingetin sembahyang bangun di siang bolong. Kondisi perut keroncong, lanjut ke dapur. Lah isi tudung saji kosong, langsung ngemis ke emak buat beli makan. Pengen beli nasi lemas, semoga diperbolehkan. Ternyata emak pergi, gue di rumah sendiri. Semoga bisa bertahan hingga mama pulang nanti.